Kini ku nikmati kehidupan yang selesa, dibentuk oleh mereka yang penyayang. Hari silih ganti, kami maju ke hadapan. Tak kira apa jua halangan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas nikmat yang diberi padaku. Terima kasih ku ucapkan padamu karena aman sentosa selalu. Kita dididik serta dipimpin agar kita semua tidak keciciran. Kita terus berusaha sedaya upaya agar menjadi insan yang berguna. Terima kasih ku ucapkan padamu atas nikmat yang diberi. I'm